untuk mensyukuri nikmat aja dulu ya. Wah, ya buat Silon Seven, buat saya dan Mas Eros, kebetulan selama ini saya baru sempat ngelihat apa namanya Sinau bareng tuh lewat YouTube, dan akhirnya saya juga bersyukur sekali karena malam hari ini akhirnya saya punya kesempatan langsung bertemu dengan Cak Nun. Tepuk tangan sekali lagi buat Cak Nun. Jadi ini adalah anugerah terindah, mudah-mudahan bukan buat saya saja tapi buat kalian semua ya. Warna-warna indahmu menatap langkahmu, meratapi kisah hidupmu, terlihat jelas bahwa hatimu anugerah terindah yang pernah ku miliki. Oh. Saya nyicil gini, iki mau aku takon konco-konco, Mas Eros ini tadi kuncinya apa, kunci nadanya apa? Kotnya kemana aja? Gece aja. G. Kui nek G ora nang C tapi nang D dadi ora lagu nih. Ora dadi. G ke A dadi ora. Untuk lagu ini enggak jadi kan? Oke. Jadi lagu yang lain. Nah, jadi kebenarannya pada lagunya Mas Eros tadi adalah G ke C. Itu kebenaran. Jadi gue saiki ngerti ya, dalam hidup itu ada kebenaran, ada kebaikan, ada keindahan. Udah tiga ini, ya. Gue mau pertama kudu bener sih. Mergo bener iki wis bener, lage dijadikan kebaikan, yaitu disodakokan nyanyi, untuk nyanyi di depan orang banyak. Dia menjadi kebaikan. Hasilnya apa? Hasilnya Anda mendengarkan tadi. Keindahan. Oke? Okay? Coba sekarang rumus kebenaran diolah menjadi kebaikan, hasilnya keindahan. Sekarang kamu lihat, perdebatan semuanya di medsos, di internet itu kan tentang kebenaran. Ya lah, tidak ada tentang kebaikan, tidak ada tentang keindahan. Hasilnya indah apa? Buruk. Amburadul. Karena orang sekarang ini sok bener. Kue nek masak, kayak mau pak, sayur apa? Lodeh. Lodeh ki apa? Kudu apa bae? Unsur utama lodeh bumbune. Nek terongnya tempene iso dinggoliani. Tapi bumbu lodeh ki apa bae? Santen, mbak. Oke lombok, uyah pasti. Apa meneh? Sing membuat dia ini, nek sing membuat, yang membuat makanan menjadi rawon adalah keluak. Nah, tadi kalau lodeh apa unsur utamanya? Apa bu? Apa mbak? Kencur, apa meneh? Daun jeruk. Oke ya, kita sebut saja 3-5. Kencur, daun jeruk, uyah, lombok, santan. Oke? Aku takon, ketika sampean ke warung yang jualan lodeh, disebut enggak di buku menunya kencur, santan, godong jeruk, uyah, lombok, disebut enggak? Maka kebenaran letaknya tidak di warung, kebenaran letaknya di dapur. Cerah ya? Jadi barang ning pawon iki aja digawa-gawa nang, aja diomongkan ning warung. Kalau kamu benar itu bekalmu. Bukan ekspresimu. Ekspresimu adalah kebaikan. Jelas? Jelas saya ini. Jadi ini sekarang orang mempertengkarkan kebenaran. Semua mempertentangkan pawon. Pawon ini bahasa Jawanya apa? Dapur. Kau ini mempertengkarkan dapurmu. Ya, ya. Nah ojo dapurmu kok gowo-gowo. Sing penting nek kue wis nang komunikasi sosial, nek wis ning warung, kamu menciptakan apa yang baik bagi pembeli, betul enggak? Jadi kue benero kaya ngopo, ojo kok omong-omong ke, kue pawonmu, kue dapurmu, kue bekalmu, kebenaran tuh bekal. Apa no, Eros nyanyi, saudara ini pakai anu ya, ini nanti dari G ke C, terus ke G, orang ngomong ngono dia ikulah kebenaran. Dia ngertinya nyanyi, menyanyikan menjadi kebaikan yang hasilnya adalah keindahan. Jadi puncak kehidupan adalah indah. Maka jangan tidak menghargai seniman, jangan menyia-nyiakan penyanyi, jangan menyia-nyiakan orang-orang yang kerjaannya adalah menciptakan keindahan. Jelas ya? Jelas ya? Nek kowe mengharamkan musik, mulane uripmu ki bleketek elek ra karu-karuan. Ngeden wae ra nggo nada. Kan gitu kan? Jadi sekarang coba ini terapkan dalam hidupmu. Terapkan, jelas ya, kebenaran itu bekalmu, dudu kok gowo-gowo menjobo. Kue ganteng, tahu ngomong ganteng nang koncomu? Aku bagus loh, ora tahu. Ya, itu bekalmu, sekali lagi bekalmu, bukan ekspresimu, bukan hasilnya. Hasilnya keindahan, kok keindahan? Apa yang paling indah dalam kehidupan, aku takon. Apa yang paling indah dalam kehidupan? Ayo rek. Yang Anda alami, yang semua manusia mengalami, apa yang paling indah? Cinta. Cinta. Ya. Apapun, mbuh cinta nang godhong pring, mbuh cinta nang wedhus, mbuh cinta nang wong wedok, wong lanang, yang terindah dalam kehidupan adalah kalau engkau mengalami cinta. Cerah ya. Dan sekarang saya kasih tahu sama Anda. Kenapa kamu ikut Muhammad? Kenapa kamu ikut Islam? Kenapa kamu beragama? Karena kata Allah, wahai Muhammad, kalau memang manusia mencintaiku, suruh ikut jejakmu. Jadi kita mengikuti jejak para nabi itu karena kita cinta kepada. Jadi urusannya cinta, cerita ya. Urusannya cinta. Jadi ini ono ustad-ustad, ono wong-wong pinter melbu mancasan lor, mancasan kidul, kulon wetan, mancasan jero, jopo, kiri luar, kiri dalam, sakarepmu. Kalau yang dia bawa itu membuat kita kehilangan cinta sesama orang sekampung, membuat kita pecah, membuat kita congkrah, membuat kita curiga, membuat kita saling benci, maka itu adalah serendah-rendahnya manusia. Karena manusia yang tinggi adalah orang yang membangun cinta di dalam kehidupan. Baik kepada tanaman, kepada tanah, kepada binatang, kepada sesama manusia, apalagi kepada Allah. Cerita ya, tolong ini dinggo ya sesuk. Jadi nek kowe duwe kebenaran, ojo di pamer-pamer ke, wong kuwi bekal lho mengen kuwi, bahwa ini dari G sama C, G sama C, ora tau diomong ke lho kuwi. Iya tau mas, jangan ora usah diomong ke. Karena yang penting adalah kamu ramu, kamu racik, kebenaran GC tadi menjadi sebuah lagu yang judulnya apa tadi Mas Eros? Anugerah terindah yang pernah kita miliki. Anugerah terindah yang pernah kita miliki. Anugerah terindah yang pernah kita miliki, gitu kan? Hasilnya apa tadi? Keindahan. Anda bertatapan wajah langsung dengan Eros. Sing wedok mau ngene-ngene. Tak delok-delok. Tak delok-delok lho mau tak lirik-lirik ono sing. Udah tahu ketemu. Gitu ya. Jadi yang penting Anda menciptakan keindahan karena Allah ini tidak menciptakan apapun kecuali untuk keindahan. Wes deloken nek kowe kehilangan kepekaan terhadap keindahan, kamu tidak menemukan apa-apa di dunia. Maka jangan cari uang, tapi carilah keindahan di keadaanmu seberapapun. Duit-duit semene kudu indah, duit semene kudu indah. Bojomu piye wae, kowe nek uwel, nek rewel tentang bojomu kurang indah. Ngopo kok ora sedo karo kae, kok ora sedo sikile jebebek. Siji meneh kok ora sedo karo kae anu gusine biru. Apa meneh? Apa meneh? Eh? Apa? Ana meneh apa keleke mambu. Oke banget alasan untuk tidak kawin. Maka temukanlah keindahan. di dalam keadaan apapun yang kamu terima dari kehidupan. Apa saja akan indah kalau kamu memang mencari keindahannya. Apakah yang indah hanya sop buntut? Tempe indah enggak? Nek kowe legowo, lilo, ikhlas nang tempe. Ning nek kowe mangan tempe mbayangke sop buntut. Sop buntute ora kelakon, tempene ora penak. Aku uripmu kaya ngono kowe. Mulane apa anane uripmu ki trimon kanthi legowo, ning berjuang terus untuk merubahnya. Setiap tahap perubahan kita nikmati lagi. Duit 10.000 nikmati. Dadi 15 nikmati 15. Aja 15.000 kowe mbayangke 100.000, modar kowe. 15 ora nikmat, 1 ora kecunggah, kan gitu. Apalagi nanti Anda akan nikah. Wis ora iso kok rubah bojomu. Arep kok apa ki arep kok iris, arep ben mancung ora iso. Wis ngono kuwi bojomu. Oke, wis ngerti ya? Jadi aja nggugu benermu dhewe. Sing penting kowe gawe apik karo wong liya, nanti hasilnya pasti indah. Dan hidup ini adalah keindahan, bukan kebenaran. Kebenaran itu hanya bekalnya. Kuwi meng pari, ning kuwi kudu iso kok dadekke beras njur sego goreng, sego kuning, nasi uduk, sak piturute. Jadi parine iki aja kok gawe nang aja kok dol-dol nang ndi-ndi parine. Parine aja kok sugo kuwi wong.